Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas tentang rukun iman. Sekarang kita bahas Islamnya itu sendiri. Islam kalau secara bahasa itu artinya menyerahkan diri atau patuh, tunduk. Islam dengan iman itu masuk di dalam kaidah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bareng berarti dia beda, tapi kalau disebutkan terpisah berarti dia sama. Seperti fakir miskin. Kalau disebutkan bareng berarti fakir sendiri, miskin sendiri, tapi kalau disebutkan fakir berarti maknanya miskin. Cuma disebutkan miskin berarti masuk di dalamnya fakir. Kalau dia disebutkan secara sendiri, maka Islam itu artinya segala hal yang mencakup dalam urusan agama. Baik dia perkara pokok keimanan maupun perkara cabang seperti sebagian syariat. Baik dia masalah akidah ataupun masalah ibadah, apakah itu perkataan atau perbuatan, segala hal yang berhubungan dengan agama itu disebut dengan Islam. Tentunya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia disebut secara bersamaan dengan iman, berarti maksudnya Islam itu adalah amanah lahiriah. Ada juga yang mengartikan Islam itu artinya al-istislamu billahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Artinya tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan serta membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan dan orang-orang yang melakukannya. Ini definisi agama kita, yaitu agama Islam. Harus diyakini bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 119, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Juga firman Allah di surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, beragama dengan agama yang bukan Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya amalan ibadah di dalam agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat Yahudi ataupun Nasrani sudah mendengar bahwa aku diutus, kata Nabi, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu Islam, dan dia mati dalam keadaan belum beragama Islam, maka niscaya dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan bahwa agama satu-satu yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Sebagian orang di zaman kita ini mengatakan, jangan merasa benar sendiri, akuilah agama orang lain juga, siapa tahu mereka juga benar. Maka kita katakan kata seperti ini adalah perkataan yang bisa menyebabkan kemurtadan. Hati-hati berkata-kata dengan kata seperti ini. Siapa tahu agama orang itu juga benar. Ini sama dengan tidak meyakini Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menyebutkannya, bahwa satu-satunya yang diakui oleh Allah adalah Islam. Ini seperti orang tidak mengakui Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan tadi, yang diterima hanyalah Islam. Siapa yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka pasti masuk neraka Jahannam. Lalu ada orang berkata, siapa tahu agamanya orang benar. Ini berarti ragu terhadap agamanya sendiri. Yang kedua, kalau ada yang berkata, jangan merasa benar sendiri. Loh, merasa benar itu adalah keniscayaan. Kalau ada orang punya sebuah keyakinan, lalu keyakinan itu dia ragukan, itu namanya gak yakin. Keyakinanmu apa, Mas? Islam. Agamamu? Islam. Lalu ketika diajak berdiskusi, dia bilang, ya siapa tahu ternyata agama Nasrani itu betul juga. Berarti keyakinanmu gak mantap berarti. Nasrani aja mantap dengan Nasraninya. Makanya orang Nasrani berani bilang, siapa yang bukan Nasrani itu adalah domba-domba tersesat. Ya. Orang kafir aja mantap dengan kekafirannya. Kenapa kita ragu dengan keislaman kita? Tapi yang seperti ini banyak. Terutama sejak orang-orang mulai belajar filsafat. Karena di dalam belajar filsafat, segala sesuatunya nisbi, relatif, tergantung dengan sudut pandang. Siapa yang memandangnya, siapa yang memikirkannya. Dimasukkan ini sebagai kurikulum di dalam IAIN. Lalu kemudian muncul S1, S1, SPD, SPDI. Yang akhirnya mulai belajar, mulai berdakwah, pulang ke kampungnya masing-masing, mengajarkan filsafat ini sehingga menimbulkan keraguan. Yang sedari dulu orang Islam itu mantap, lama-lama gak jadi ragu dengan agamanya sendiri. Bahkan yang mengajarkan seperti ini adalah banyak ormas-ormas. Bahkan ketua-ketua ormas besar di Indonesia. Yang kalau untuk urusan pengajian Islam, kalau bisa dicekal, dicegat. Tapi kalau untuk urusan agama Nasrani, kalau bisa dijaga. Jadi untuk urusan agamanya sendiri, dia akan berusaha agar bagaimana caranya tidak jadi. Untuk urusan agama orang, kekafiran, kemurtadan, kemusyrikan, dijaga demi sebungkus nasi. Maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah dengan yang seperti ini. Ini permasalahan-permasalahan akidah. Di dunia Anda dapat sebungkus nasi, nanti di akhirat Anda baru akan tahu rasanya. Karena siapa yang mati dalam keadaan tidak meyakini agama Islam ini, maka keyakinannya adalah dia masuk sebagai penghuni neraka Jahannam selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memantapkan keislaman kita dengan melihat keindahannya. Mungkin orang kalau semakin tahu keindahannya, semakin mantap dia. Orang dulu milih kuliah kedokteran karena ada iming-iming gaji besar, pendapatan besar, rumah besar. Maka semakin mantap untuk memilih kuliah kedokteran. Yang memilih kuliah teknik, diberitahu nanti kalau kau masuk Chevron, kalau kau masuk Total, Pertamina, dan lain-lain, nanti kamu bisa jadi kaya raya. Semakin mantap dia untuk memilih jurusan itu. Tapi kalau masuk jurusan tata boga, nanti kamu kerjanya di hotel, nyusun-nyusun piring, garpu, sendok. Berapa gajinya? Ya 1.300.000. Kalau beruntung kamu dapat hotel bintang 5, kamu dapat UMR. Semakin meragu dia. Kalau kita tahu keindahan sesuatu, semakin mantap di dalamnya. Islam itu di antara bentuk keindahannya adalah memposisikan pencipta sebagai pencipta dan makhluk sebagai makhluk. Sedangkan di semua agama yang lain, yang makhluk jadi pencipta. Memposisikan yang menciptakan sebagai yang disembah dan makhluk sebagai yang menyembah. Jadi setiap posisi disesuaikan dengan yang seharusnya. Adapun di agama yang lain, maka yang makhluk pun jadi pencipta, bahkan jadi Tuhan. Sebagaimana di agama Nasrani kita tahu mereka punya Tuhan tiga. Ada namanya Tuhan Bapa, ada Rohul Kudus, dan Tuhan Anak. Dan kita bayangkan kalau seandainya pengatur itu ada tiga. Bayangkan kalau ada wali kota, orangnya tiga. Bagaimana kalau negara ini presidennya tiga? Ya. Maka bahkan yang sesuai dengan ajaran di negara ini, Pancasila, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Tuhan itu satu aja, gak banyak-banyak. Yang kedua, keindahannya Islam ini mengajarkan segala sesuatu sampai urusan terkecil. Di dalam Islam ini diajarkan segala sesuatu meskipun urusannya paling kecil. Sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi yang keturunan Persia, yang dulunya agamanya adalah Majusi, penyembah api. Setelah dia masuk Islam, dia berkata kepada orang-orang kafir di sekitarnya, "Allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Kami diajarkan oleh Nabi kami yaitu Muhammad segala sesuatu sampai-sampai urusan WC. Kita bayangkan kalau kita masuk ke WC, ada aturannya, kakinya kaki apa, bacanya baca apa. Di dalam WC ada aturannya, hadapnya hadap mana, berapa lama, ngapain aja. Nanti pun keluar ada bacaannya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan segala sesuatu sampai urusan terkecil. Kita bayangkan kalau agama kita ini urusan kecil aja diatur, bagaimana yang besar? Karena urusan WC itu kecil, urusan remeh temeh, urusan kotoran, bahkan urusannya pribadi, bagaimana lagi urusan yang melibatkan banyak orang? Tentu Islam ini mengatur. Ketiga, Islam itu mengajarkan orang berbuat jujur. Islam melarang bohong kecuali pada tiga tempat. Di dalam Islam dilarang bohong kecuali pada tiga, yaitu pada peperangan, kedua untuk mendamaikan dua muslim yang bertikai, dan yang ketiga adalah kedustaan-kedustaan yang dilakukan seorang suami untuk istrinya dalam rangka menambah cinta. Ingat, kedustaan suami terhadap istri untuk menambah cinta, bukan untuk menutupi kebohongan yang lain. Misalnya di dalam peperangan ditanya, "Mana bosmu?" Terus dia bilang, "Oh, di Pulau Tukung." Padahal bosnya ada di tempat yang lain. Ini peperangan. Contoh dalam rangka mendamaikan, mengatakan, "Si fulan titip salam untukmu." "Wah, kami lagi tengkar kok." "Ya, dia titip salam." Ya, padahal enggak seperti itu. Enggak ada titipan salam, tapi dalam rangka untuk mendamaikan supaya mereka saling teguran. Begitu juga kata-kata suami, "Istriku yang cantik," padahal istrinya elek misalnya. Atau ketika ditanya istrinya, "Enak mas?" Dia jawab, "Enak." Padahal yang ngono gitu. Maka ini termasuk kebohongan yang tiga. Adapun di luar dari tiga ini, maka Islam melarang berbohong. Ketiga, memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang kezaliman meskipun kepada yang bukan muslim. Indahnya Islam ini mengajarkan berbuat adil, melarang kezaliman meskipun kepada yang bukan muslim. Saya baca di sebuah buku tentang tabi'in, ada penulis dari kalangan orientalis berkata begini, ketika Islam pernah menaklukkan sebagian daerah Perancis di bawah panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi, intinya singkat kata, Abdurrahman Al-Ghafiqi ini terbunuh oleh salah satu pangeran Perancis namanya Charles. Yang kata penulis orientalis itu, orang-orang Perancis berkata, seandainya Abdurrahman Al-Ghafiqi enggak terbunuh oleh Charles, maka niscaya Perancis ini aman, damai dan adil, karena yang memimpin setelah itu orang Islam. Tapi sayangnya Abdurrahman Al-Ghafiqinya terbunuh, maka yang memimpinnya adalah orang-orang dari kalangan orang kafir Nasrani yang zalim. Dahulu memang ada ekspansi ya, jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman-zaman salaf dulu, di mana mereka menaklukkan sebagian daerah kafir, yang efek setelahnya banyak yang masuk Islam karena melihat keadilan-keadilan Islam dan jauhnya mereka dari perbuatan zalim kepada yang bukan muslim. Kelima, Islam itu memerintahkan amanah dan melarang berkhianat. Kelima, Islam itu mengajarkan menepati janji. Keenam, Islam itu mengajarkan berbakti pada orang tua. Ketujuh, Islam itu menjaga jiwa. Sampai-sampai dalam peperangan melawan orang kafir, Islam melarang membunuh wanita dan anak-anak. Bahkan ketika setelah ada peperangan tertangkap sebagian orang kafir, maka mereka, bila mereka membayar jizyah, maka mereka haram dibunuh. Bahkan Islam itu bila punya perjanjian dengan orang kafir, seperti turis yang datang ke negeri muslim atau duta besar negeri kafir yang tinggal di negeri muslim, maka kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh mereka, maka tidak akan mencium baunya surga. Ini Islam yang benar. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang di dalam pengoboman di Bali dahulu, maka mereka ini telah berbuat terorisme yang bertentangan dengan Islam. Karena dari dalam Islam, orang kafir itu dibagi-bagi. Yang boleh dibunuh hanya yang harbi. Yang harbi itu adalah yang ditemukan di medan perang yang mereka saling berhadapan. Adapun yang tinggal bertetangga atau yang bekerja sama di sebuah usaha, maka ini tidak boleh dizolimi. Islam itu menjaga akal. Makanya di dalam Islam dilarang minum khamr. Islam melarang narkoba, karena itu semua menghilangkan akal. Bahkan di dalam Islam seorang bapak diharamkan memukul kepala anak, meskipun dengan tujuan pendidikan, karena kepala itu pusat akal. Islam itu menjaga harta. Makanya di dalam Islam dilarang mengurangi timbangan, bahkan yang beli orang kafir sekalipun. Tidak boleh seorang pedagang muslim mengurangi timbangan meskipun pembelinya orang kafir. Anggaplah ada penjual daging, kemudian yang beli ibu-ibu, di lehernya terlihat kalung salib. Maka tidak boleh berkata, "Ah, ini pasti orang kafir, kita kurang-kurang dikit tidak apa-apa." Nah, siapa suruh kafir? Nah, ini dilarang di dalam Islam, karena Islam itu menjaga harta dan dilarang menzolimi orang. Di dalam Islam dilarang mencuri. Di dalam Islam dilarang korupsi. Di dalam Islam dilarang membegal. Bahkan Nabi SAW ditanya tentang begal, bagaimana kalau ada orang membegal? Membegal itu maksudnya merampas secara paksa dan orangnya ada. Maka Nabi suruh lawan. Yang bertanya bilang, "Kalau aku terbunuh," Nabi bilang, "aku mati syahid." Kalau dia yang terbunuh, maka dia masuk neraka. Karena di dalam Islam itu dijaga harta. Begitu juga di dalam Islam dilarang riba, karena riba termasuk cara memakan harta orang dengan cara yang batil. Di dalam Islam dijaga keturunan. Karena dijaga keturunan, maka diharamkan zina. Karena zina itu merusak keturunan. Bagaimana kalau ada perempuan bersetubuh dengan tiga laki-laki? Atau seorang perempuan sudah punya suami lalu kemudian berselingkuh dan bersetubuh dengan orang lain yang menjadi selingkuhannya. Tidak bisa diketahui ini sebenarnya anak siapa. Rusak nasabnya. Juga diatur yang namanya persusuan. Gak bisa sembarang orang menyusukan anak orang terus dibiarkan begitu saja. Karena ada soal nasab. Ada soal pemahroman. Gak bisa di dalam Islam itu, Anda gak punya anak setelah menikah 10 tahun, lalu Anda cari anaknya orang di panti asuhan, lalu bawa pulang ganti akte kelahiran. Ini dosa berlipat-lipat nanti. Dosa yang pertama dilakukan adalah menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Dan termasuk dosa besar menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Kedua, nanti ada dosa kepalsuan, yaitu memalsukan data akta kelahiran. Ketiga, dosa manakala bersentuhan dengan yang bukan mahram. Karena nyomot anak orang tanpa susu tidak menyebabkan keharaman. Nanti dia cuma bisa main sama kita sampai dia baligh. Setelah anaknya misalnya haid, maka dia bukan mahram bapak angkat. Setelah anaknya mimpi basah, maka dia bukan mahramnya mama angkat. Di dalam Islam diatur soal keturunan atau nasab. Maka tidak bisa sembarang-sembarang melakukan yang seperti itu. Di dalam Islam itu dijaga kehormatan. Ya, dia jaga kehormatan seseorang. Maka dilarang seseorang menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina tanpa bukti. Islam melarang memfitnah. Bahkan Islam melarang ghibah. Yaitu ngomongin kejelekan orang yang orang itu tidak suka apabila kejelekannya disebut-sebut. Tetapi nanti perlu diketahui ada 6 ghibah yang boleh. Tapi bukan babnya sekarang ini. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah paham Islam itu memposisikan Allah dengan posisi yang benar, makhluk dengan posisi yang benar, melarang orang untuk bohong kecuali pada 3 keadaan, menganjurkan jujur, menganjurkan adil, melarang zalim, menyuruh orang bersikap amanah, menepati janji, berbakti pada orang tua. Kemudian Islam itu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Maka kita bisa bandingkan dengan agama yang lain. Adakah sedetail ini aturan dalam agama yang lain? Adakah diatur di dalam agama yang lain soal-soal yang detail seperti ini? Kita ketahui sebagian orang Nasrani menjima istrinya waktu istrinya haid. Bahkan di kalangan orang Yahudi, kalau istrinya haid, maka istrinya dikeluarkan dari rumah jauh-jauh. Karena dianggap busuk, kotor. Nanti kalau sudah bersih baru boleh masuk rumah lagi. Adapun di dalam Islam, maka diatur. Karena Islam tahu bahwa laki-laki punya syahwat, maka diatur. Istri yang sedang haid, maka boleh digauli selama timba tak masuk sumur. Adapun bagian atas silahkan. Sehingga Nabi SAW mencontohkan beliau kalau haid, kalau Aisyah lagi haid, Aisyah berkata Nabi menutupi bagian kemaluan. Lalu kemudian Nabi menggauli di bagian yang lain. Ada tambahan, tadi adalah Islam secara global. Maka di bagian akhir kita harus tahu bahwa Islam itu punya 5 rukun. Rukun yang pertama apa? Syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, yang insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas kontennya. Yang kedua adalah sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan Ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiangnya, penyanggahnya adalah salat. Sering kita dengar kata-kata salat tiang agama. Ya, meskipun ini hadisnya tidak sahih, tapi maknanya sesuai dengan yang sahih. Karena yang sahih adalah Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah. Pokok segala urusan adalah Islam dan tiang penyanggahnya adalah salat. Mirip Indonesianya, tapi tidak sama untuk lafaz hadisnya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan punuk-punuknya adalah atau puncaknya nanti adalah berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan kepada kita siapa yang agamanya agama Islam, mantap dia dalam keislamannya, tapi tidak menegakkan sholat, maka Islamnya belum teranggap. Saya pernah ketemu konglomerat di Jakarta, tapi asli Surabaya. Ya, dia adalah satu keturunan dari sekian banyak konglomerat dan pejabat sekitaran Jawa Timur. Saya ketemu di salah satu teman, di rumah teman yang juga ia pergaulannya kaya raya dan pejabat. Ya. Terus jam sholat, saya tanya, sudah sholat mas? Oh, enggak Ustaz. Loh, kok enggak sholat? Islam enggak? Ya Islam. Kayak apa Islamnya diterapkan kalau enggak sholat? Oh, intinya dia bilang, saya itu yang penting cinta pangeran. Maksudnya pangeran itu siapa? Maksudnya Gusti Allah. Oh, Gusti Allah tidak dimakan pangeran juga? Iya. Oke, cinta bentuknya kayak apa? Masa ngomong doang? Kita ngomong sama istri, aku cinta kamu sayang. Tentu dia akan bertanya, buktinya? Ya atau tidak? Mana bunganya? Mana nafkahnya? Mana duitnya? Mana perkumpulannya? Mana jalan-jalannya? Kan gitu, harus ada bukti. Teguh, cinta pangeran, cinta Allah. Bentuknya? Ya cinta aja, cinta yang penting cinta. Gak bisa, cinta itu gak hanya dengan rasa. Cinta itu harus ada bukti nyata. Saya suruh sholat, baru dia mau sholat. Setelah saya mau pulang, saya bilang, jangan lupa ya, sholat. Kamu kaya raya loh. Ya. Dia mobil sportnya mau puluhan. Itu dapat dari siapa? Dari pangeran kan? Saya ikuti aja kata-katanya dia. Dari pangeran. Mana bentuk terima kasihnya sama pangeran? Ya. Sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang insya Allah kapan-kapan dibahas. Yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Terkait dengan zakat, saya kira kalau kerjanya di Pertamina semuanya pasti muzakki. Insya Allah di sini nggak ada yang penerima zakat. Ya, aneh kalau ada yang penerima zakat. Kok kerja di Pertamina? Ya. Ini pasti rata-rata muzakki, para penzakat. Nah, karena Anda diberikan oleh Allah kelebihan harta dibandingkan orang-orang lain di luar sana, maka Anda wajib untuk tahu ilmunya. Kita tuh dapat harta nggak cuma sekedar untuk nikmati. Harus tahu tata cara fikihnya di dalam membayar zakat. Jangan cuma tahu 2,5% dari harta mana yang perlu dizakatkan. Oh, semua, semua. Semua maksudnya gimana? Mobil? Ya, mobil juga. Oh, enggak. Mobil itu tidak ada zakatnya. Ya. Jadi harus tahu tata aturannya. Untuk puasa Ramadan kita lewatkan, dan untuk haji saya kira kalaupun kerja di Pertamina, saya yakin dengan menabung pasti bisa haji. Adapun yang gajinya 50 juta ke atas, saya yakin ini hajinya gak perlu haji reguler. Ya kalau Anda masih hidup sampai 20 tahun setelah mendaftar reguler, antum kalkulasi gaji 50 juta nunggunya 21 tahun, apa gak kelamaan tuh? Sementara antum dengan gaji 50 juta ikut haji plus 5 tahun antum bisa bayar. Berapa sih harga makan dan minum sebulan? Paling enggak nyampe 10 juta. Sisanya itu kalau dibayarkan bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya lupa dengan matannya. Intinya tidaklah seseorang sudah memiliki harta selama 5 tahun lalu tidak memenuhi panggilan Allah, melainkan dia menjauhkan dirinya dari rezeki Allah. Orang yang sudah memiliki harta dan tidak memenuhi panggilan Allah, karena haji itu kan panggilannya wajib, tapi tidak mau memenuhinya, maka dia menjauhkan dirinya dari rezeki Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah di sini. Hukumnya zakat profesi. Perlu diketahui, zakat profesi itu adalah ijtihad sebagian ulama di zaman sekarang. Bagaimana mereka berijtihad demikian? Mereka berpikir begini. Petani setiap kali panen harus zakat. Pedagang setahun harus zakat. Masa yang punya mata pencarian kecil-kecil gini harus zakat, sementara yang besar-besar tidak? Manajer Pertamina zakatnya cuma setahun sekali. Dokter yang gajinya besar, pendapatannya besar, masa zakatnya cuma setahun sekali? Sementara petani, kalau dia memanen 2 bulan sekali, maka dia harus bayar zakatnya 2 bulan sekali. Ini kan gak adil. Dimulai dari prinsip seperti itu. Ini kan gak adil. Maka dibuatlah sebagian orang, ada namanya zakat profesi. Bagaimana zakat profesi itu? Zakat dibayar tiap kali gajian. Kalau kita bertanya kepada mereka, apa landasan hukum Anda menetapkan zakat setiap kali gajian? Maka jawabannya, dikiaskan seperti petani. Tiap kali panen harus bayar zakat. Berarti siapa yang tiap kali gajian harus bayar zakat? Kalau enggak, enggak adil dong. Petani harus bayar zakat, Anda enggak? Oke, sekarang besarnya berapa? Kan tadi seperti petani, tiap kali panen maka harus kalau tiap panen harus gaji apa? Tiap kali panen harus zakat. Berarti kalau setiap kali gajian juga harus zakat. Oke, besarnya berapa? 2,5%. Kenapa kok 2,5%? Karena gajinya adalah uang. Dan uang itu seperti dinar dan dirham di zaman dahulu, yang kalau dizakatkan hanya 2,5%. Maka kita tanya, loh, katanya tadi seperti petani, kok besar zakatnya gak kayak petani? Petani berapa zakatnya? 5% bila sawahnya, airnya cari sendiri, dibeli, diusahakan. 10% kalau dia tak ada hujan, dapatnya selalu dari hujan. Kok gak 5%? Nanti jawabannya, gak ada yang mau. Apalagi 10%. Siapa yang mau bayar zakat 10%? 2,5% aja banyak yang pelit. Singkat kata, zakat profesi ini perkawinan dua zakat. Mengkawinkan zakat pertanian dengan zakat emas perak. Di mana? Kapan bayarnya? Ngambil pertanian. Cara ngitungnya, berapa persentasenya? Ngambilnya pada emas perak. Yang keluar dari zakat profesi ada satu. Yang enggak di sini enggak di situ. Aturannya di sini enggak diambil, aturannya di sini enggak diambil, yaitu nisab. Karena zakat pertanian butuh nisab. Enggak setiap kali panen langsung zakat. Nisabnya cukup enggak? Begitu juga untuk zakat emas perak, enggak setiap kali punya emas perak langsung zakat. Dilihat dulu nisabnya ada enggak. Nah, aturan nisab ini enggak ada sama sekali di dalam zakat profesi. Makanya antum gajian berapapun 3 juta, 4 juta, 10 juta, semuanya 2,5%. Nisabnya enggak ada. Maka jamin dirahmati Allah, saya pribadi lebih memilih pendapat ulama yang jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang yang menetapkan zakat profesi. Yaitu mereka yang mengatakan zakat profesi itu mengada-ngada. Tidak ada tuntunnya dalam agama, dan kembalikan kepada zakat yang pernah ditetapkan Nabi saja. Yang ditetapkan Nabi hanyalah emas perak yang bayarnya setahun sekali, itu pun bila cukup nisab. Dan bayarnya adalah 2,5% bila ada nisab. Yang kedua adalah pertanian, yang jumlahnya, yang nisabnya adalah 300 sok, 5 wasak atau 600 sok, yang dibayarkan setiap kali dia panen bila cukup nisab tadi. Yang besarnya 5% bila airnya dicari sendiri, dan 10% bila dari hujan. Yang ketiga adalah zakat peternakan yang berlaku hanya pada unta, sapi, kambing, dan saudara-saudaranya, itu kerbau dan domba. Yang keempat adalah pada perdagangan, yaitu yang diberlakukan hanya pada komuniti dagangnya saja, tidak termasuk diantaranya, tidak termasuk barang-barang pembantu perdagangannya. Yang besarnya adalah 2,5% bila cukup nisab dan dibayar satu kali satu tahun. Zakat profesi maka tidak ada. Kalau ditetapkan oleh kantor bagaimana? Maka ada dua keadaan. bila antum tidak dipaksa, maka tidak usah bayar. Seperti waktu saya dulu masih PNS, maka ada ketetapan dari Basnas, diedarkan di kantor, dipotong 5%. Maka saya bilang, saya nggak mau dipotong. Ya, saya nggak mau dipotong. Loh kenapa gini? Pokoknya tidak dipotong. Ini peraturan wajib atau tidak? Tidak, berarti tidak, saya tidak mau. Tapi kalau diwajibkan, maka ya sudah bayarkanlah, tapi niatkan itu sebagai sedekah saja. Nanti di akhir Ramadan, sebagaimana kebiasaan membayar zakat, tetap dibayarkan lagi. Nah, ada pun yang terlanjur dipotong 2,5% dari gaji, itu diniatkan zakat saja. Diniatkan sedekah saja. Pertanyaan? Zakat itu, ini saya beri, itu kan antum memberi kasus ya, saya beri antum kaidah. Zakat itu boleh dibayarkan dengan terlebih dahulu menunaikan kewajiban-kewajiban. Bisa dipahami? Zakat itu boleh dihitung bukan dari gaji kotor, tetapi dengan mengeluarkan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. So, antum kerja misalnya 10 juta sebulan. Nanti di ketika membayar zakat, bukan 10 juta kali 12 kali 2,5%, bukan, itu kotor namanya. Boleh antum membayarnya hanya dengan yang bersih. Yaitu kan ada nafkah dulu buat istri, ada tanggungan rumah tangga, ada air, ada listrik, ada telepon, ada rumah sakit, ada kredit yang mau enggak mau antum harus bayar. Kewajiban-kewajiban itu antum selesaikan dulu. Maksud saya selesaikan dulu maksudnya per bulannya ya. Bukan nunggu nanti aja kalau KPR-nya lunas baru bayar zakat, bukan. Kan nanti bayarnya KPR-nya kan per bulan. Nah, tunaikan. Nanti setelah 1 tahun cukup nisab atau tidak? Berapa nisabnya? 85 gram emas. Berapa kalau dirupiahkan? Sekitar 40 jutaan. Cukup? Cukup. Berarti zakatkan sebesar yang antum punya di tangan. Paham? Masih ada 2 menit. Pertanyaan? Jual beli rumah. Kayaknya tadi babnya itu enggak ada jual beli rumahnya. Ulang-ulang. Oh ya. Intinya antum punya rumah mau dijual, yang belinya adalah orang yang mau pakai KPR bank. Dan kita sama-sama sepakati KPR bank adalah riba. Pertanyaan saya, bolehkah dijual ke orang itu? Gitu kan? Maka di sini ada 2 keadaan. Orangnya muslim atau orangnya kafir. Kalau orangnya muslim, maka antum wajib kasih tahu dulu. Bilang, Pak, saya muslim. Bapak muslim ya? Iya. Kalau saya boleh sarankan, jangan pakai KPR bank. Soalnya KPR bank ini riba, Pak. Kan kita sama-sama muslim. Tapi enggak ada jalan lain, Mas. Pilihannya cuma menggadaikan SK di Bank Kaltim atau memang KPR aja gitu. Maka bilang ada banyak perkreditan di Jakarta atau di Surabaya, di kota-kota besar yang dia sistemnya syariah. Bisa ngajukan ke sana dulu, BMT namanya. Tapi BMT yang sudah gede modalnya. Kalau di Jakarta mungkin ada. Cari tahu di bawah ETA, Ustadz Erwandi Tarmizi. Kalau dia hanya orangnya orang kafir, nanti kalau dia mau ngotot gimana? Dia bilang, sudah pokoknya saya tahu sudah riba, tapi biar aja sudah, daripada enggak punya rumah gitu ya. Bagaimana? Maka kita bilang, ya silakan aja, karena saya yang penting kan sudah beritahu. Silakan Bapak mau lakukan, tapi saya enggak bisa tanda tangan persaksian KPR-nya. Ya gimana? Ya gimana? Ngomong dah sama banknya, terserah. Yang penting saya tidak mau ikut tanda tangan, yang tanda tangan itu adalah KPR-nya sebagai saksi, karena jadi saksi riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu syahidaihi. Allah melaknat yang makan riba, yang ngasih riba, yang catat, dan 2 saksinya. owner rumah bisa jadi saksi kalau dalam KPR riba. Tapi kalau dia bilang, oh enggak, nanti hanya ada di akta jual beli saja, banknya yang jadi saksi kita, oh itu boleh. Kalau kita yang jadi saksi KPR-nya enggak bisa, tapi banknya yang jadi saksi pada aktanya, AJB-nya kita boleh. Soal perkara dia ngapain nanti itu terserah urusannya dia. Yang kedua, kalau orang kafir, antum mau riba setahun juga enggak bakal dia paham. Nah, dia kafir, dia bahkan melakukan yang lebih parah dosanya daripada riba. Maka kembali ke yang bagian akhir tanya, saya, bapak mau dari mana terserah, tapi saya tidak bisa ikut tanda tangan kalau itu adalah permohonan KPR-nya. Tapi kalau banknya datang mau jadi saksi AJB kita, silakan. Tapi saya masuk di tanda tangan KPR sebagai saksi, nggak mau saya. Jadi gimana? Ya silakan tanda tangannya tetangganya kah, temennya kah, kantornya kah? Sayanya enggak. Saya cuma tahu duitnya. Hah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.